وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sunnah, yang dengan nikmat ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan hambanya di akhirat kelak dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan hambanya ke surganya. Kita semua yakin bahwa diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Oleh karena itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu berada di jalan hidayah, istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Isbah fi bayani manhaj salafi fi tarbiyati wal islah. Dengan kitab ini kita akan mengenal manhaj salaf, metode dakwah salaf dalam tarbiyah dan dalam islah, dalam mengadakan islah yang diperbaikan. Di dalam kitab ini banyak ilmu yang ada yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Ulbaidan hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kaidah yang lalu, ya, yang ditentang hendaknya kita mengetahui dalil-dalil syar'i dan juga mengenal tentang sunnatullah, ya, pada makhluknya dalam bermuamalah dengan al-hawadith yang di dalam kehidupan ini. Ketika kita menghadapi kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, masalah-masalah yang ada di atas muka bumi ini, maka hendaknya kita berilmu dengan ilmu syar'i, karena dengan kita berilmu dengan ilmu syar'i maka kita akan terbimbing. Nah, kita akan lanjutkan di halaman yang 212. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat. Idza ihtadaytum, apabila kalian berada di atas jalan hidayah. Ila Allahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah semua kalian semua dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kabar kepada kalian tentang apa-apa yang sudah kalian kerjakan. Di dalam surat Al-Ma'idah ini ayat yang ke-110, kita akan membaca tentang faedah-faedah yang disebutkan oleh ulama, yakni ada sekitar 5 faedah dari ayat yang mulia ini, yang mana sebelumnya Syekhul Islam rahimahullahu taala berkata tentang ayat yang mulia ini. Yani firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jagalah diri kalian. Orang-orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian. Orang-orang yang sesat tidak akan pernah membahayakan kalian apabila kalian berada di jalan hidayah. Beliau berkata, la yaqtadi tarkal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar la nahyan wala idhnan kama fil hadith al mashhur fi as sunan an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu annahu khataba 'ala minbari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayata wa tad'unaha fi ghayri mawdi'iha wa inni سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. Beliau berkata bahwa ayat tadi ya tidak berarti meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. La nahyan wala idznan. Tidak ada larangan, tidak larangan, begitu juga izin. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dalam As-Sunan ya, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkhutbah di atas mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innan nas sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran kemudian mereka tidak merubah kemungkaran tersebut maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka secara merata, secara umum. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'una hadhihi al-ayah, sesungguhnya kalian membaca ayat ini wa tad'unaha fi ghairi mawdi'iha. Kemudian kalian meletakkannya bukan pada tempatnya. Kalian menafsirkannya dengan tafsiran yang salah." Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyampaikan hal ini di atas mimbar Rasulullah SAW untuk membenarkan meluruskan pemahaman yang salah dari ayat yang mulia ini. Karena sebagian orang memahami alaikum anfusakum wajib kalian menjaga diri kalian kemudian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Abu Bakar Siddiq, kalian meletakkannya salah. Menafsirkannya salah. Yang benar adalah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran kemudian mereka tidak merubah kemungkaran yang mereka saksikan kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan azab kepada mereka secara umum secara merata. Ini yang dipahami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan ini yang harus kita pahami dalam memahami ayat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian menjaga diri kalian. Kemudian kita lanjutkan. Wa kadzalika fi haditsi Abi Tha'labah al-Khushani marfu'an fi ta'wiliha idza ra'aita shuhhan muta'a wa hawan muttaba'a wa injaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Ya artinya begitu juga dalam hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu secara marfu' dalam menafsirkan ayat tadi idza ra'aita shuhhan muta'a apabila kau melihat syuh yani kebakhilan yang ditaati wa hawan muttaba'a hawa nafsu yang diikuti wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi dan ujubnya setiap orang memiliki ra'yu dengan ra'yunya. Sebagai setiap orang yang punya pendapat, punya ra'yu, dia merasa ujub dengan pendapatnya. Fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Maka wajib atasmu untuk menjaga dirimu sendiri. Wa hadha yufassiruhu hadithu Abi Sa'd Abi Sa'idin fi Muslim. Nah, ini ditafsirkan oleh hadis Abu Sa'id dalam hadis Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika da'ful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam maka rubah dengan tangannya falyughayyirhu bi yadihi Fa'illam yastati', kalau tidak sanggup, rubah dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, rubah dengan hatinya. Wa dzalika dhaful iman. Tentunya yang terakhir ini adalah selemah-lemah keimanan. Kemudian kita lihat di halaman 213. Fa idza qawiya ahlul fujuri hatta la yabqa lahum isra'un ila al-birr. Bal yu'dhuna an-nahya lighalabati ash-shuhi wal-hawa wal-'ujub. Saqat at-taghyir bil-lisan fi hadhihi al-hal wa baqiya al-qalb. Wa baqiya bil-qalb. Apabila ahlul fujur menguat, ya, ahlul fujur menguat sehingga tidak ada yang mau mendengarkan yang namanya albir, yang kebaikan. Bal yu'dhuna an-nahi, bahkan mereka menyakiti orang-orang yang mencegah kemungkaran, ya, karena asyuh wal hawa wal ujub, karena kebakhilan, kemudian hawa nafsu, kemudian al-ujub, ujub itu sudah menguasai, ya. Di sinilah, ya, gugur kewajiban, yakni merubah kemungkaran dengan lisan, ya, kemudian tinggal merubahnya dalam hati. Nah, ini penjelasan dari surat Al-Ma'idah ayat yang ke-105. Nah, ada beberapa faedah yang sangat menarik sekali untuk kita baca, untuk kita ketahui dari surat Al-Ma'idah ayat yang ke-105 ini. Yang pertama, ahaduha, ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Ma'idah ayat 105. Yang pertama, alla yakhafa al-mu'minu minal kuffari wal munafiqina fa innahum lan yadurruhu idza kana muhtadiya. Ini sangat penting sekali, ya. Jadi yang pertama, alla yakhafa al-mu'minu, hendaknya orang yang beriman tidak takut. Tidak takut dari siapa? Tidak takut dari orang-orang kafir, dari orang-orang munafik. Karena apa? Fa innahum lan yadurruhu idza kana muhtadiya. Karena sesungguhnya mereka sama sekali tidak akan membahayakan apabila dia berada di atas hidayah. Sekali lagi, ya. Faedah yang pertama untuk kita perhatikan, bahwa orang yang beriman hendaknya tidak merasa takut. Dari siapa? Minal kuffar, dari orang-orang kafir, orang-orang yang batin dan zahirnya menampakkan kekafiran. Yang batinnya kufur dan zahirnya menampakkan kekafiran. Ya. Adapun orang munafik yang zahirnya menampakkan keimanan, batinnya menyembunyikan kekufuran. Ini munafik. Hatinya kafir, tetapi dia sembunyikan, zahirnya menampakkan keislaman, keimanan. Nah, faedah dari ayat yang mulia ini, alla yakhaful mu'min, orang yang beriman jangan sampai merasa takut dari mereka, dari orang-orang kafir, dari orang-orang munafik. Kenapa? Sama sekali mereka tidak akan membahayakan orang yang beriman apabila orang yang beriman itu berada di atas hidayah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang yang beriman, wajib atas kalian memegang diri kalian, artinya jaga diri kalian, kata Allah, alaikum anfusakum, jaga diri kalian. Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk menjaga dirinya, ya, berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Orang-orang yang sesat tidak mungkin membahayakan kalian, memudaratkan kalian apabila kalian berada di atas hidayah. Nah, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala habarkan bahwa mereka tidak akan bisa membahayakan orang-orang yang beriman. Dari sini, ya, ini faedah yang sangat besar, orang yang beriman tidak boleh yakni merasa takut kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang munafik, karena sama sekali mereka tidak akan memberikan atau sama sekali mereka tidak akan berbahaya, ya. Karena apa? Atau dengan syarat apa? Dengan syarat orang mukmin itu berada di atas hidayah. Ya. Ini yang pertama. Lurus berada di atas hidayah. Niscaya tidak akan membahayakan. Asani yang kedua. Ini penting sekali. Alla yahzan 'alaihim wa la yajza' 'alaihim fa inna ma'asiyahum la tadurruhu idza tada. Wal huznu 'ala ma la yadurru 'abathun. Wa hadhani المعنيان مذكوران في قوله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Yang kedua, ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم. Jangan bersedih hati kepada jangan bersedih hati atas kekufuran mereka, dan jangan merasa gelisah, merasa sempit hati. Karena apa? Karena kemaksiatan-kemaksiatannya mereka itu sama sekali tidak mendatangkan mudarat apabila dia berada di atas hidayah. Sedangkan yang namanya bersedih hati atas mereka, atas sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat, ya, ini merupakan abas, sesuatu yang sia-sia. Dua makna ini, ya, mazkuran tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan dari Allah. "Wa la tahzan 'alaihim." Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. "Wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun." Dan jangan sekali-kali bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman bersedih hati. Bersedih hati terhadap kekafiran dari orang-orang yang kafir dan kekafiran orang-orang munafik. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang beriman bersempit hati dari makar yang mereka rencanakan. Karena orang-orang kafir dan orang-orang munafik selalu membuat makar, ya. Membuat makar untuk mengelabui, ya, dan untuk menghancurkan yakni orang-orang yang beriman. Alaikum anfusakum, jaga diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan memudaratkan kalian, tidak akan membahayakan kalian. Yani orang-orang yang sesat apabila kalian berada di atas hidayah. Ini yang kedua. Faedah yang ketiga sekarang. Faedah yang ketiga adalah alla yarkanu ilaihim, alla yarkana ilaihim wa la yamudda 'ainahu ila ma utuhu min as-sultani wal mali wash-shahawati. Kaqoulihi لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا. Al-thalith, faedah yang ketiga, ya, alla yarkana ilaihim, jangan condong kepada mereka, yakni enggak boleh condong kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian juga jangan tunjukkan pandangan kepada mereka, yakni karena tertarik dengan apa yang ada pada mereka dari sultan, dari kekuasaan, dari harta yang mereka miliki, dan asyahwat, dari syahwat-syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 88, "Wala tamuddanna 'ainaik." Jangan sekali-kali engkau tunjukkan pandanganmu kepada kata Allah Subhanahu wa taala, "ila ma mata'na bihi, kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan, azwajam minhum, kepada golongan-golongan dari mereka, wala tahzan alaihim, dan jangan bersedih hati atas mereka, yakni terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, jangan sekali-kali ya kau tunjukkan pandanganmu kepada mereka, condong kepada mereka, ngelihat-ngelihat yakni kenikmatan yang mereka miliki, kemudian hati kita tertarik ya. Mereka memiliki banyak hal dari kenikmatan dunia. As-sultan yakni kekuasaan, harta mereka punya melimpah, asyahwat mereka punya melimpah ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang yang beriman, jangan sekali condong kepada mereka. Kemudian juga jangan bersedih hati. Ya, jangan bersedih hati. Di sini Syekh berkata fanahahu 'anil huzn. Ya. Allah melarang bersedih hati. Alaihim, atas mereka. War ragbah fi ma indahum fi ayah. Di dalam ayat ini juga melarang ragbah, yakni senang, berharap dari apa yang ada pada mereka, dari kenikmatan yang mereka miliki. Ya. Karena kaum mukminin terkadang, atau manusia terkadang tertipu dengan apa yang ada pada diri mereka dari kenikmatan yang mereka miliki. Oleh karena itu Allah memberikan taujih, bimbingan kepada kaum mukminin untuk tidak tertipu dengan apa yang ada pada mereka. Wa nahahu 'anil huzni 'alaihim warrahbati minhum fi ayah. Juga melarang mereka dari bersedih hati atas mereka, juga melarang dari takut terhadap mereka. Karena seseorang, kata ulama, bisa yata'allam, yakni merasa sakit hati, bisa karena dari mereka, bisa dari atas mereka. Nah itu ya, imma ragiban wa imma rahiba, karena didasari karena suka ya, menginginkan yang ada pada mereka dari kenikmatan, atau takut dari mereka. Yata'allam, hati seseorang bisa yata'allam ya, hati seseorang bisa sakit, hati seseorang bisa sedih ya, seorang mukmin tertimpa demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yakni menasihati kaum mukminin agar bersabar, kemudian menasihati kaum mukminin untuk tidak condong kepada mereka, dan pandangannya jangan salah memandang. Kemudian yang keempat, di halaman 203 masih yang keempat, faedah yang keempat adalah alla ya'tadi ala ahli al-ma'asi bi ziyadatin ala al-mashru'i fi bughdihim aw dhammihim aw nahyihim aw hajrihim aw 'uqubatihim. Ini penting sekali yang keempat nih. Ya, kita diajarkan berbuat adil ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, alla ya'tadi ala ahli al-ma'asi. Jangan melampaui batas terhadap orang-orang yang berbuat maksiat ya, dengan cara membenci mereka berlebihan. Jadi yang keempat, tidak boleh melampaui batas kepada orang-orang yang berbuat maksiat, membenci mereka berlebihan, ini enggak boleh. Kemudian zam, yakni mencela mereka berlebihan. Ya. Celak berlebihan dari sisi fisiknya, dari sisi ini dan seterusnya, enggak boleh berlebihan. Kemudian juga dalam melarang mereka, dalam menghajar mereka, dalam memberikan sanksi kepada mereka, berlebihan dari sesuatu yang telah disyariatkan. Ya. Bal yuqalu liman i'tada 'alaihim. Ya. Bahkan hendaknya dikatakan kepada orang yang berlebihan ya, alaika nafsak la yadurruka man dhalla idza tadaita, jaga dirimu, niscaya orang yang orang yang sesat itu ya tidak akan memberikan mudarat sama sekali, yakni tidak akan memberikan bahaya sama sekali kepada engkau apabila engkau jadi berada di atas hidayah. Nah, kemudian di antara dalilnya adalah kita harus berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Ya, ini Jadi tidak boleh kebencian yakni kalian kepada satu kaum menyeret kalian kepada perbuatan yang tidak adil, ya. Allah katakan i'dilu, adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 190, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, berperangi dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Kemudian Allah katakan وَلَا تَعْتَدُوا, jangan melampaui batas. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 163, فَإِنْ إِنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, kalau mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya tidak ada permusuhan kecuali orang, kepada orang-orang yang zalim. Nah, kita lihat di 214, ya. Ulama berkata, فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَمِرِينَ وَالنَّاهِينَ قَدْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ, ini mengingatkan kita, ya, banyak orang yang memerintahkan orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran, itu melampaui batas, ya, melampaui batasan-batasan Allah yang Allah sudah tetapkan. Nah, ini enggak boleh, ini haram. إِمَّا بِجَهْلٍ وَإِمَّا بِظُلْمٍ, ada kalanya karena didorong karena kebodohannya atau karena kezalimannya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Wa hadza babun yajibu at-tsabbutu fi. Bab ini, dalam bab ini yakni beramar ma'ruf nahi munkar ini harus tsabbut. Ya. Wa sawa'un fi dzalika al-inkar 'ala al-kuffari wal munafiqina wal fasiqina wal 'asiin. Pengingkarannya sama saja apakah terhadap orang-orang kafir atau munafik atau terhadap orang-orang yang fasik atau orang yang berbuat maksiat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan mencegah orang dari kemungkaran untuk tidak melakukan hal kezaliman, yakni melampaui batas dari apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik lewat ucapan atau perbuatan, ya. Dan dari sini kita tahu bahwa ulama bilang sebagian orang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terkadang jatuh pada perkara ini, yakni melampaui batas dalam hal itu, ya. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang yakni melampaui batas. Tak boleh melampaui batas. Harus bersabar. Harus bersabar. Faedah yang kelima sekarang di halaman 214 ni. Faedah yang kelima dari ayat yang mulia ini adalah an yakuma bil amri wan nahyi 'ala al-wajhi al-mashru'. Hendaknya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan apa yang disyariatkan. Sesuai dengan apa yang disyariatkan. Minal ilmi war rifqi was sabri wa husnil qasdi wa sulukis sabilil qasdi fa inna dhalika dakhilun fi qawlihi 'alaykum anfusakum wa fi qawlihi idza tadaitum. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus berilmu, ya. Kemudian ar-rifq, lemah lembut. Ar-rifq, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelemah lembutan. Karena lemah lembut itu, kata Rasulullah SAW, tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Jadi pentingnya kelemah lembutan. Dakwah sebuah amalan yang sangat besar, harus didasari dengan ilmu. Tak boleh dengan kebodohan. Yang kedua, rifq, yani kelemah lembutan. Rifq di sini, kelemah lembutan. Berkata dengan lemah lembut, tapi jangan dipahami lemah lembut itu, ya, tidak tegas. Jangan dipahami seperti itu, ya, tegas tapi lemah lembut, ya. Nah, ini dakwah. Kemudian wassabr, sabar. Sabar di atas yakni dakwah dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa harus sabar? Karena banyak gangguan. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jangan bayangkan yakni dia akan berjalan di atas karpet merah. Jangan bayangkan nanti dia akan ditaburi, disambut oleh orang dengan bunga-bunga. Tidak. Terkadang mendapat cacian, mendapat omelan, mendapat kebencian, dan seterusnya. Ya, nah ini. Ya, ketika seseorang mengajarkan yang hak, syaitan tidak suka. Karena ini sunnatullah. Ya. Nabi Muhammad SAW disebut al-amin, orang yang terpercaya, dan bahkan orang-orang itu, bahkan orang kafir, kalau menitipkan sesuatu, nitipnya kepada Nabi Muhammad SAW. Al-amin. Karena mereka tahu baik Nabi Muhammad ini. Orang yang terpercaya, semua suka. Tetapi, ketika Nabi kita SAW mendakwahkan yang hak, mendakwahkan Islam, ya, apa yang diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dituduh macam-macam. Dituduh tukang sihir, ya, dituduh sebagai yakni pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Ya. Bahkan bukan hanya tuduhan, bahkan beliau mendapatkan gangguan dari fisik dan seterusnya. Nah, ini. Jadi dengan seperti ini butuh yang namanya as-sabr, minal ilmi warifqi was-sabr wa husnul qasd, juga harus dibarengi dengan yang namanya niat yang benar, niat yang lurus, niat yang ikhlas, wasulukis sabilil qasd, dan juga berada di jalan yang lurus, yang menapaki jalan yang lurus al-qasd. Nah, tidak berlebihan, ya. Ini. Jadi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya modal semangat, modal nekat, tidak, tetapi harus didasari dengan ilmu, kelemah lembutan, kesabaran, niat yang lurus, kemudian juga harus berada di atas jalan yang sesuai dengan syariat, tidak nyimpang kanan, tidak nyimpang kiri, lurus. Kenapa? Fa inna dzalika dakhilun fi qawlihi. Karena hal itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alaikum anfusakum." Wajib atas kalian memegang diri kalian, yakni menjaga diri kalian. "La yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Orang-orang yang sesat tidak akan membahayakanmu apabila kamu berada dalam hidayah. Ya. Ulama berkata, fahadhihi khamsatu awjuhin tustafadu minal ayati liman huwa ma'murun bil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Ini lima perkara, lima sisi yang bisa kita ambil faedahnya dari ayat yang mulia tadi. Bagi orang yang diperintah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini sebuah atau lima mutiara yang sangat besar, ya, yang bisa kita ambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian berikutnya ulama berkata, wa fiha al-ma'na al-akhar. Di dalamnya ada makna yang lain dari ayat ini. Maknanya sangat penting sekali dan sangat menarik sebagai nasihat buat kita semua. Apa itu? Wa huwa ikbalul mar'i 'ala maslahati nafsihi 'ilman wa amalan wa i'raduhu amma la ya'ni kama qala sahibu syari'ati min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hendaknya seseorang serius untuk memperbaiki dirinya, untuk mendatangkan maslahat bagi dirinya secara ilmu dan amal. Belajar untuk ilmu, ya, terus belajar untuk ilmu, jangan putus asa, ya, ini tugas kita. Terus belajar untuk ilmu, ya. Kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu amal. Serius, ya. Kemudian i'raduhu amma la ya'ni. Berpaling dari hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sahibu syariah maksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i, diantara kebaikan atau ciri kebaikan seseorang, dari diantara ciri kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, jadi kalau kita misalkan belum bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti Islam kita belum baik. Nah, pada zaman sekarang ini banyak yang kita lakukan yang tidak bermanfaat. Ya, banyak sekali. Ya, nah, kita kembali kepada diri kita. Nah, ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر ديني غيره ودنيا. لا سيما apalagi, yakni banyaknya berlebihan dalam sesuatu فيما ليس بالمرء, yang pada pada seseorang yang dia itu tidak butuh pada hal tersebut, ya, dan tidak mendatangkan maslahat, hajat, ya, dia tidak membutuhkan, tidak baik dalam untuk perkara din dari orang lain dan dunianya. Dalam beramar ma'ruf munkar di sini katakan la siyama idza ka'in kana takallumu li hasadin aw ri'asatin. Nah, begitu juga kalau misalkan ngomong itu dengan maksud ada niat yang buruk atau ada hasad atau niat yang buruk ingin menjadi orang yang pertama dan utama menjadi pemimpin, ya. Nah, ini yakni sesuatu yang jelek. Wakadzalikal amal, begitu juga amal, ya, orangnya bisa jadi mu'tadin zalimin wa imma safihun abis, orangnya bisa terkadang yakni melampaui batas zalim atau yakni orang yang bodoh. Wama aktsara ma yusawwiru asyaitanu dhalika bi suratil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Alangkah banyaknya, ya, kata ulama nih, alangkah banyaknya syaitan memberikan gambaran kepada seseorang dengan gambaran menegakkan amar ma'ruf nahi munkar wal jihad fi sabilillah dan berjihad di jalan Allah wa yakunu min babiz zulmi wal udwan. Padahal dia masuk ke bab kezaliman dan udwan, yakni pelampauan batas. Fata'ammulul ayati fi hadhihi al-umuri min anfa'il asyai lil mar'i. Jadi memperhatikan ayat ini dalam perkara ini merupakan hal yang paling bermanfaat bagi seseorang. Ya. Oleh karena itu, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, saya akan bacakan terjemahannya saja. Wa anta, yakni engkau apabila kau perhatikan apa yang terjadi dari ikhtilaf, yakni perselisihan antara umat ini, ulama'uha wa ubbaduha wa umara'uha wa ru'asa'uha, ulama'nya, kemudian orang-orang yang ahli ibadahnya, umara'nya, para pemimpinnya, ya, dan ra'is mereka, maka wajadta aktsaruhu min hadha ad-darbi alladhi huwa al-baghy bi ta'wilin aw bi ghairi ta'wilin. Ya, jadi kebanyakannya masuk dalam jenis ini yang rata-rata itu al-baghy, yakni melampaui batas, ya, kezaliman, baik dengan takwil atau tanpa takwil. Sebagaimana Jahmiyah, yani telah melakukan kezaliman kepada Ahlu Sunnah dalam mihnah as-sifat wal-Quran. Ya, mihnah Ahmad ughairihi. Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa untuk mengatakan Quran apa? Makhluk. Ya, padahal Quran adalah kalamullah. Ahlu Sunnah wal-Jamaah meyakini Al-Quran kalamullah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu dipaksa untuk mengatakan Quran apa? Makhluk. Dan mereka, yakni kaum Jahmiyah, yakni melakukan kezaliman kepada para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah saat itu, di saat khalifah, zaman khalifah Al-Ma'mun dan sebelumnya dan setelahnya juga, ya, di penjara. Bahkan banyak di antara mereka yang disiksa dan terbunuh karena diwajibkan mengatakan Quran itu apa? Makhluk, menyelisihi Al-Quran, Sunnah, menyelisihi keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini orang Ahlu Bid'ah seperti itu ketika berkuasa. Kemudian ahlul bidah juga telah melakukan kezaliman kepada ahlu sunnah marratin mutaaddidah, berkali-kali, banyak, ya. Wa kama baghatin nasibatu ala Ali wa ahli baitihi. An-nasibah juga berbuat kezaliman kepada Ali dan ahlu baitnya. Wa kama qad tabghi al-mushabbihatu ala al-munazzihah. Juga al-mushabbihah, ya, melakukan kezaliman kepada munazzihah, ya. وَكَمَا قَدْ يَبْغِي بَعْدُ الْمُسْتَنَّةِ. Begitu juga sebagian ahli sunnah melakukan kezaliman kepada sesamanya. إِمَّا عَلَى بَعْضِهِمْ وَإِمَّا عَلَى نَوْءٍ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ. Atau kepada satu jenis dari ahli bid'ah, ya, بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Melampaui dari apa yang Allah perintahkan. وهو الإسراف المذكور في قولهم. Ini semua itu adalah termasuk israf, yakni melampaui batas, hal pelampauan batas yang disebut dalam doa mereka di surat Ali Imran 147, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan israf kami, yakni hal pelampauan batas kami dalam perkara kami. Dan kemudian dikatakan di sini wabi izai hadzal udwani taksiru akharina fima umiru bihi minal haq aw fima umiru bihi minal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari fi hadhihi al umuri kullaha atau kulliha. Di hadapan ini, di hadapan pelampauan batas ini, sebagian orang taksir, sebagian orang malah lalai. Lalai artinya apa? Lalai dalam hal ini, mereka malah tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, sebagian salaf berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perkara melainkan syaitan menghalanginya dengan dua hal. Yang pertama dengan ghulu, yang kedua dengan taksir. Ghulu yakni ekstrem, yang kedua dengan yakni lawan dari ekstrem. Ya. Jadi kata kaum salaf, ma amarallahu bi amrin illa taradu syaitanu fihi bi amrin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perkara melainkan syaitan itu menghalang-halangi manusia, datang menggoda manusia dengan dua hal. Yang pertama dengan ekstrem, yakni ghulu, melampaui batas, yang kedua dengan yang taksir, dengan kelalaian. Fal mu'in 'alal itsmi wal 'udwan. Orang yang yakni membantu perbuatan dosa dan permusuhan di hadapan mereka, orang yang meninggalkan itu, meninggalkan yakni meninggalkan membantu orang berbuat baik dan ketakwaan. Ada orang-orang yang ekstrem membantu perbuatan maksiat, ada orang-orang yang juga tidak mau membantu perbuatan baik. Nah ini semuanya godaan syaitan. وفاعل المأمور به وزيادة منهي وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به. Ya, orang yang memerintahkan, orang yang melakukan hal yang diperintahkan, ya, dan menambah-nambah dalam hal yang dilarang di hadapan mereka, mereka berhadapan dengan orang yang meninggalkan larangan, ya, dan sebagian yang diperintahkan. Jadi syaitan selalu begitu menggoda manusia, antara ekstrem dan antara yang taksir, yang lalai. Wallahu yahdina as-siratal mustaqim wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita kepada jalan yang lurus, dan tidak ada daya serta kemampuan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita baca dari kaidah yang ke-31, mudah-mudahan manfaat, dan selebihnya saya serahkan kepada akhuna. Nah, fadhal akhi. Baik, saya terima kasih atas waktu yang Ustaz berikan untuk kami mendengarkan dan menyimak secara langsung pelajaran yang begitu bermanfaat hingga sampai pukul 10.13 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya Khadil Islam, di sesi kedua ini kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin memperdalam materi bertanya langsung menggunakan line telepon kami di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah sampaikan. Untuk pesan singkat Anda kirimkan di 081-989-6543. Kami akan bacakan Ustaz, ya, dengan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang datang pada Ana dan menceritakan tentang penyakitnya, bahwa beliau mengobatinya dengan pergi ke dukun. Iya. Saat itu saya hanya mendengarkan dan hanya mengingkari dalam hati Ustaz. Iya. Saya berniat untuk memberitahu bahwa berobat ke dukun adalah perbuatan syirik. Iya. Tapi menunggu waktu yang tepat karena beliau sudah lanjut usia. Nah, akan tetapi sebelum saya sempat memberitahu beliau telah meninggal. Apakah saya berdosa karena tidak langsung memberitahu tahu tentang hal tersebut, Ustaz? Syukran barakallahu fiik. Barakallahu. Nah, yang sudah terjadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Tentunya yang sudah terjadi ya, itu sudah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang seharusnya tidak menunggu ketika kita lihat kemungkaran itu sangat besar sekali. Ya, apalagi kemungkaran yang masuk dalam kesyirikan. Minimal kita nasihati, ya. Tapi antum yang bertanya tadi, kita ditunggu sampai waktu yang tepat, ya, itu juga ada uzur juga. Ya, tapi hendaknya yakni minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas taksirnya, lalainya dari menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi seandainya kita melihat kemungkaran tadi, maka bisa kita langsung katakan bahwa itu perbuatan yang harus kita jauhi, kita tegakkan. Kan Rasulullah SAW katakan apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Barang siapa yang lihat kemungkaran, maka hendaknya rubah dengan tangannya, kalau enggak mampu dengan lisannya, ya, kalau enggak mampu dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman, ya. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni antum, ya. Karena itu kesempatan, sebenarnya kesempatan antum untuk menasihati dan mengangkat dia dari yakni perbuatan yang salah, kesyirikan, kalau betul datang ke dukun, ya. Karena Rasulullah alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaquhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi yakni tukang ramal dan dukun membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur, mengkafiri apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau sudah terjadi, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Nah, baik Ustaz, pertanyaan tadi dari Ummu Fatah di Kalimantan Barat. Iya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Ustaz, saya ini bekerja di tempat persewaan gedung serbaguna. Namun setiap berapa bulan sekali dipakai untuk sembahyang kaum Nasrani yang dipakai untuk acara-acara perayaan mereka. Dia kerja di situ. Kerja di situ, Ustaz. Yang saya tanyakan, saya membantu untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan mereka. Saya dapat upah juga. Apa boleh saya melanjutkan kerja seperti ini, Ustaz? Iya. Jangan. Ya, antum kan muslim. Ya. Ya, kita muslim, dan ini bukan sesuatu yang yakni darurat. Bukan sesuatu yang darurat. Kita bisa kerja di tempat yang lain. Ya. Bukan sesuatu yang darurat harus di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini adalah kaidah. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk tolong menolong dalam apa? Al-birr, dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau ada kebaikan, ada ketakwaan, dianjurkan kita tolong menolong, bahkan hendaknya kita menjadi orang yang terdepan untuk menolongnya. Saling tolong menolong. Kalau mampu dengan tenaga, mampu dengan yakni harta dengan harta, mampu dengan ucapan dengan ucapan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari tolong menolong dalam apa? Dosa dan permusuhan. Lihat, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, dosa yang terbesar adalah berbuat kesyirikan dan mengakui di sana ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang sudah tahu ini, maka hendaknya dia mengambil jalan keselamatan bagi dirinya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, barakallahu fiik. Jawabannya semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi di Jawa Timur. Berikutnya kami mengundang Ikhwatul Islam yang ingin bertanya langsung via telepon. Silakan, mulai sekarang kami buka di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Solo. Silakan pertanyaannya. Gini Ustaz, bagaimana ya sikap saya kepada suami yang belum mau sholat dan suka musik, suka menyanyi. Kemudian bolehkah saya mendoakan agar mendapat hidayah? Iya. Yeah. Cukup Ibu. Kemudian satu lagi Ustaz. Karena pekerjaan suami yang hasilnya kadang dapat, kadang tidak, soalnya usahanya ternak ayam. Kemudian sudah 6 tahun ini saya membantu perekonomian keluarga, berjualan jilbab di pasar. Ya. Sedangkan pasar itu tempat campur-campur ya. Kemudian bolehkah yang seperti ini, apakah saya termasuk dimurkai Allah ya Ustaz? Ya, baik Ibu. Sering ke pasar. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah. Untuk Ibu yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan rezeki kepada ibu dan keluarga ibu dengan rezeki yang halal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan keluarga ibu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Dan apa yang dilakukan oleh ibu masyaallah ya, sesuatu yang patut disyukuri ya. Dan membantu suami perbuatan yang mulia, perbuatan yang mulia ya, membantu suami meringankan beban rumah tangga, perbuatan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan. Terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, adapun yakni sikap ibu kepada suami, bersabar ya, bersabar. Tentang tidak salatnya ya. Hal ini ulama berkata dibangun di atas keyakinan kita ya, apakah orang yang meninggalkan sholat itu langsung kufur atau tidak kan gitu. Kalau masih tidak mengatakan kufur ya, maka hukumnya dia masih muslim, masih muslim. Dan ibu hendaknya yakni menasihati, terus menasihati, jangan putus asa, jangan putus asa ya, karena sifat mukmin itu tidak putus asa. Orang mukmin tidak mengenal putus asa. Terus yakni nasihati, nasihati dengan baik, dan terus berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah, agar mau salat, agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat ya. Dan adapun yakni ibu membantu dengan jualan ya, maka tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa, dengan syarat ibu keluar berjualan itu pertama tidak tabarruj, tidak tabarruj, tidak apa namanya yakni melakukan tabarruj seperti kaum jahiliyah ya, jangan tidak pakai minyak wangi ya, tercium baunya sama laki-laki lain. Nah, kemudian juga interaksi seperlunya, interaksi dengan manusia seperlunya. Kemudian setelah selesai kembali, kemudian ketika terpaksa harus ke pasar, lihat adab-adab pasar, baca doa, kemudian jangan lama-lama kalau di situ ya, di pasar dan seterusnya. Ini yang apa namanya bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada ibu, kepada keluarga ibu ya, untuk urusan ibu di dunia ibu dan akhirat kelak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Amin. Barakallahu fiik. Terima kasih atas nasihat dan doanya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi. Dan selanjutnya masih kami buka line telepon. Satu lagi Ustaz ya. Iya. Di 0218236543 bagi ada yang bertanya langsung via telepon. Kami tunggu mulai sekarang. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Ini saya Wahyu dari di Kalimantan Tengah, Pak. Silakan Pak Wahyu. Ya. Ini saya punya masalah masalah keluarga saya, Pak. Iya. Ini kemarin istri saya buat kesalahan yang sangat berat. Iya. Jadi disuruh sama orang tua saya untuk menceraikan. Lalu tapi istri saya mau taubat, Ustaz. Iya. Dan saya pun masih pengen, kan saya punya satu anak. anu, jadi mikirin anak kan sekarang semasa ini kan sudah kemarin sudah saya kabulkan, sudah saya ceraikan sementara. Mm-hmm. Anu, dia mau berubah dan saya lihat perubahannya itu sudah luar biasa. Mm-hmm. Yeah. Tapi orang tua saya tetap bersikeras nggak mau nerima lagi. Yeah. Kemarin pun pas menceraikan itu kan lewat paksaan orang tua. Iya. Yeah. Sekarang kata orang tua saya kemarin ada ngomong mau balikan sama istri saya. Tapi kata beliau kalau saya balikan saya akan apa dianggap durhaka lah sama orang tua. Hmm. Dibuang dari keluarga. Hmm. Anu ya mohon pencerahannya lah Ustaz gimana kayak gitu, hukumnya gimana. Iya iya. Gimana untuk saya kan solusinya ya Pak ya. Semasa saya memberi maaf kepada istri kan sebenarnya enggak apa-apa. Walaupun kesalahannya amat berat. Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik. Barakallahu fi akhi Wahyu, masyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat yakni kesusahan antum dan keluarga antum ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar yang baik untuk antum, khususnya istri antum dan keluarga antum. Sebenarnya masalah ini itu kembali ke keluarga ya, bahkan kepada antum sendiri. Lebih baiknya dimusyawarahkan dengan orang tua antum ya. Kalau misalkan antum jelaskan ke orang tua yang tentang keadaan istri yang sekarang sudah membaik kan gitu, dan antum kasih tahu bahwa kita memaafkan itu lebih baik, kemudian juga ada anak yang butuh perhatian sama ibu kan gitu, masa depannya bagaimana ketika melihat bapak dan ibunya berpisah misalkan ya, itu bisa dikasih tahu kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan itu orang tua luluh hati orang tua antum ya. Menurut orang tua juga hal sesuatu yang dibolehkan dalam hal ini, karena Ibrahim ketika berkunjung kepada Ismail mendapati istri Ismail yakni kurang adabnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengirimkan pesan bahwa pintunya diganti. Kemudian ketika Ismail pulang mendapati wasiat dari Ibrahim alaihi wassalam ya, maksud pintunya diganti itu diceraikan ganti yang lain. Itu pun bisa ya. Artinya antum diskusikan saja. Kembalikan insyaallah dengan musyawarah akan keluar jalan yang terbaik. Ya. Diskusikan antara antum dengan ibu bapak antum ya. Kemudian antum kasih tahu ya, kalau misalkan istri antum sudah lebih jauh lebih membaik misalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati dari ibu dan bapak antum untuk menerima kembali ya. Wallahu a'lam. Ini barangkali yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberkahan, memberikan kepada kita semua rizki yang halal yang diberkahi, kemudian diberikan umur panjang dalam ketaatan supaya kita menambah ketaatan kita pada Allah, menambah amal-amal baik kita ya, kemudian lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih semangat lagi nuntut ilmu, baca buku-buku ulama, baca kitab-kitab ulama, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan hidup kita ya di dunia dan mudahkan urusan kita di akhirat kelak. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada